Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, insyaallah kita akan masuk kepada risalah yang berikutnya dari risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, yaitu dalam silsilah ini merupakan kitab yang terakhir yang akan kita pelajari, yaitu kitab yang diberikan judul oleh beliau Sittatu Mawadi' Minas Sirah, itu 6 tempat dari sirah, itu sirah nabawiyah. Jadi sirah nabawiyah ini telah ditulis oleh para ulama, itu sirahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencakup dalam masalah ibadah, muamalah, dakwah, jihad dan juga yang lainnya. Para ulama telah menulis sirah tersebut. Hanya saja di sini Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah tidak menyebutkan semuanya, hanya mengambil beberapa tempat saja, itu beberapa poin yang terkait dengan permasalahan akidah. Kita langsung saja masuk kepada kitab beliau. Itu di sini dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Shaykhul Islam Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu wa'afa anhu amin. Berkata Shaykhul Islam Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan beliau. Kata beliau rahimahullah, ta'ammal rahimakallah sittata mawadi' minas sirah wafhamha fahman hasanan. Kata beliau rahimahullah, perhatikanlah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada engkau, yaitu perhatikanlah sittata mawadi' minas sirah, 6 tempat dari sirah nabawiyah, dari sirah nabawiyah, wafhamha fahman hasanan, dan fahamilah 6 tempat tersebut dengan pemahaman yang baik. Kata beliau, dengan pemahaman yang baik, sehingga dengan kita memahami dan mencermati 6 tempat dari sirah nabawiyah tersebut, dikatakan oleh beliau faedahnya, la'alla Allah ayyufahhimaka dinal anbiya'i litattabi'ah wa dinal musyrikin litatrukahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala ini akan memahamkan kepada engkau agamanya para nabi, sehingga engkau pun bisa mengikutinya, memahami agama para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa mengikuti agama mereka. wadinal musyrikin litatrukahu. Dan juga semoga Allah subhanahu wa ta'ala memahamkan kepada engkau dinal musyrikin, agamanya orang-orang musyrik, litatrukahu, supaya engkau bisa meninggalkan agama mereka, itu agamanya orang-orang musyrik. Ini mukaddimah yang disebutkan oleh beliau sebelum masuk kepada poin-poin yang akan disebutkan oleh beliau dari 6 tempat yang merupakan sirah dari Nabawiyah. Kata beliau, kata Asy-Syaikh Al-Fauzan rahimahullah taala di sini menyebutkan, membahas, menjelaskan kepada kita dari mukaddimah yang disebutkan oleh beliau, oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Kata beliau, bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh rahimahullah, ta'ammal rahimakallah sittata mawadi' min as-sirah wafhamha fahman hasanan. Berkata Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, seperti pada matan yang sudah diterjemahkan tadi, yaitu kata beliau, kata Asy-Syaikh Al-Fauzan, as-siratu al-muradu biha siratul rasuli sallallahu alaihi wasallam. Sirah yang dimaukan dari sirah tersebut adalah siratul rasuli sallallahu alaihi wasallam, itu sirah, biografi perjalanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sirah selain daripada beliau. Namun yang dimaukan adalah sirahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya at-tariqatu allati kana yasiru 'alayha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam mundu bi'satihi ila an tawaffahu Allah 'azza wa jalla. Dan sirah tersebut adalah, kata beliau, merupakan tariqah, merupakan jalan yang dijalani, yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jalan yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan di atasnya, mundu bi'tsatihi, semenjak beliau diutus oleh Allah subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul, ila an tawaffahu Allah azza wa jalla, hingga beliau diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang namanya apa? Sirah. Itu jalan yang memang dilalui, dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak beliau diangkat, diutus menjadi seorang nabi dan juga rasul, hingga diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dikatakan oleh beliau, oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala di sini, bahwasanya sirah, jalan yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak beliau diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala hingga diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini mencakup beberapa perkara, yaitu kata beliau, fil ibadati wa fil muamalati wa fid da'wati ila Allah azza wa jalla wa fil jihadi wal hijrati wa fit ta'limi. Yaitu sirah yang dijalani oleh beliau adalah dalam masalah ibadah. Ibadah-ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini juga termasuk bagian dari sirahnya beliau. Sehingga umat Islam ini harus mencontoh bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang seperti yang akan disebutkan nanti, beliau sallallahu alaihi wasallam telah dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai qudwah, sebagai uswah bagi kita seluruhnya, sehingga kita harus mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fil muamalat, demikian pula dalam masalah muamalat, itu muamalah-muamalah, hubungan-hubungan, interaksi antara hamba dengan hamba, antara hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu juga merupakan sirah yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fid da'wati ila Allah, dan juga dalam masalah berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, ini juga merupakan sirah yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fil jihadi wal hijrati, dan juga dalam masalah berjihad serta berhijrah. Wa fit ta'lim, dan juga dalam masalah ta'lim, itu mengajarkan ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah beberapa perkara yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswah beliau dalam masalah ibadah, uswah beliau dalam masalah muamalah, masalah dakwah, masalah jihad, dan juga masalah hijrah, dan juga permasalahan-permasalahan yang lainnya. Fa kullu af'alihi wa aqwalihi wa tasarrufatihi sallallahu alaihi wasallam hiya siratuhu alaihi salatu wassalam. Maka seluruh perbuatan beliau, ucapan-ucapan beliau, dan juga tasarrufat, tindakan-tindakan beliau, itu adalah merupakan sirahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu perjalanan yang dilalui, jalan yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mencakup beberapa perkara tadi: al-ibadah, al-muamalah, ad-da'wah, al-jihad, al-hijrah, dan juga at-ta'lim. Seluruhnya dalam merupakan sirah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha amrun muhimmun anna al-muslima yadrusu sirata ar-rasul sallallahu alaihi wasallam min ajli an yaktadi bihi, li'anna Allah jalla wa ala qad ja'alahu qudwatan lana. Dan ini tentunya, kata beliau, adalah merupakan amrun muhimmun, merupakan perkara yang penting sekali. Permasalahan sirah ini adalah merupakan perkara yang sangat penting, kata beliau, yaitu bahwasanya seorang muslim mempelajari sirah Rasul, mempelajari sirah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan tujuan min ajli ayyaktadiya bihi, supaya dia bisa beriktida, itu mencontoh, meneladani sirah yang pernah dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meneladani beliau dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah, dalam masalah dakwah, dalam masalah jihad, al-hijrah, dan juga at-ta'lim, serta permasalahan-permasalahan yang lain seperti yang disebutkan oleh beliau di atas tadi. Lianna Allah jalla wa ala qad ja'alahu qudwatan lana, kata beliau, karena memang Allah subhanahu wa ta'ala ini telah menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah, sebagai uswah, sebagai teladan bagi kita seluruhnya, itu bagi kaum muslimin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dijadikan qudwah sehingga harus kita teladani, sebagai uswah sehingga kita harus mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, itu suri tauladan yang baik, suri tauladan yang baik yang harus kalian mencontohnya. Itu uswah-uswah, qudwah-qudwah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dalam permasalahan tadi, dalam masalah muamalah, dalam masalah akidah, dalam masalah berjihad, ibadah, serta yang lainnya. Maka dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di sini, sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah bagi kalian, itu suri tauladan yang baik bagi kita seluruhnya. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, itu bagi orang-orang yang berharap berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan juga hari akhir. Ini orang-orang yang bisa memetik dari suri tauladan yang baik yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang berharap perjumpaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan juga berharap akan adanya hari akhir, yaitu di mana pada hari tersebut Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas amalan-amalan dari para hambanya. Maka berdasarkan ayat ini, kata beliau, kata Asy-Syaikh Al-Fauzan hafidhahullah ta'ala, fahuwa kudwatuna alaihi salatu wassalam. Maka beliau, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah merupakan kudwatuna, merupakan suri tauladan bagi kita seluruhnya. Contoh yang harus kita contoh, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فلندرس سيرته من أجل أن نقتدي به في ذلك. Maka hendaknya kita mempelajari sirah beliau agar kita bisa mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam fi dzalika, itu pada permasalahan-permasalahan tadi. Wa hadha huwa al-matlub min dirasati sirati wa tafaqquhi fiha, dan inilah yang dituntut dan inilah yang dicari dan juga yang diinginkan dari mempelajari sirah beliau, dari mempelajari sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tafaqquhi fiha, dan juga mendalami sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dalam rangka agar kita bisa iktida mencontoh, meneladani sirah yang pernah dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisa al-maqsudu anna sirata tuqra'u fi munasabatin mubtada'atin mislu munasabatil maulid. Tidaklah yang diinginkan dari mempelajari sirah, tidaklah yang diinginkan dari sirah tersebut adalah tuqra'u fi munasabatin mubtada'atin, hanya dibaca pada munasabah, pada momen-momen tertentu yang merupakan momen bid'ah, yaitu kesempatan-kesempatan yang bid'ah, seperti pada momen memperingati kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam. Baru di situ dipelajari ataukah dibacakan tentang perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan ini yang diinginkan. Fa inna hadhihi al-qira'ata, kata beliau, la tusmin wa la tughni min ju'. Maka pembacaan sirah pada momen tertentu, itu pada momen seperti tadi Maulid Nabi, ini adalah merupakan perkara yang la tusmin wa la tughni min ju'. Tidak menjadikan tusmin, itu menjadikan gemuk, itu menjadikan cukup, wa la tughni, tidak pula mencukupi dari rasa lapar. Itu artinya kebutuhan kaum muslimin belum tercukupi. Ketika yang namanya sirah itu hanya dibaca pada momen-momen tersebut, dengan tujuan seperti yang disebutkan tadi oleh beliau, hanya untuk pembacaan saja, tidak dalam rangka untuk beriktida mencontoh, meneladani sirah yang pernah dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liannaha laysat litafaqquhi fiha, karena membacakan sirah nabawiyah pada momen tersebut, itu pada peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah bukan dalam rangka litafaqquhi fiha, bukan dalam rangka untuk mendalaminya. Namun tujuannya adalah, kata beliau, wa inna ma hiya litabarruki juryan alal adati faqat, akan tetapi tujuannya adalah dalam rangka untuk mencari barokah. Sebagaimana hal tersebut sudah berjalan menjadi adat istiadat kebiasaan manusia, itu ketika mereka memperingati Maulid Nabi, maka biasanya akan dibacakan perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu isinya setiap kali memperingati Maulid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seperti yang disebut oleh Asy-Syaikh tadi, la tusmin wa la tughni min ju, fala tufidu syai'an. Maka yang seperti ini, kata beliau, tidak bisa memberikan faedah sedikit pun. Li'anna takhsisaha biwaqtin mu'ayyanin thumma tutwa, hadzal amru la yanfa'u wa la yufidu. Karena, kata beliau, mengkhususkan sirah tersebut dibaca pada waktu yang muayyan, waktu tertentu, itu tidak dipelajari secara menyeluruh. Hari-hari biasa tidak dipelajari, namun pada momen-momen khusus seperti Maulid Nabi dan juga yang lainnya, kemudian tutwa, kemudian sirah tersebut dilipat kembali, tidak dibaca. Maka, kata beliau, hadzal amru la yanfa' wa la yufidu. Maka yang seperti ini adalah merupakan perkara yang tidak bermanfaat dan juga tidak bisa memberikan faedah sedikit pun. Asiratu matlubun dirasatuha daiman, kata beliau, mengingatkan kita seluruhnya, yang namanya sirah, itu sirah nabawiyah, matlubun dirasatuha daiman, maka dituntut untuk terus dipelajari, terus menerus untuk dipelajari, supaya kita bisa mengambil teladan yang baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah bagi kita. Kita bisa mencontoh beliau dalam masalah ibadah, masalah muamalah, masalah jihad, masalah ta'lim, masalah dakwah, dan juga yang lainnya yang ada pada sirah beliau sallallahu alaihi wasallam. La naqsudu bid-dirasati mujarrada annana naqra'uha min awwaliha ila akhiriha wa naqulu qara'na as-sirah. Kata beliau, dan kita tidak bermaksud dengan mempelajari sirah tersebut adalah kita hanya sekedar membacanya dari awal sampai akhir, kemudian kita menyatakan qara'na sirah, kita sudah membaca sirah nabawiyah. Bukan ini yang diinginkan. Namun kita harus mengambil faedah, fawaid dari perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul hingga beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diinginkan. Agar kita bisa mengambil uswah qudwah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, la budda an tafaqqaha fiha wa nattadiya bir rasul sallallahu alaihi wasallam fi af'alihi wa aqwalihi. Hadha huwa al maqsud. Bukan seperti ini, kata beliau. Akan tapi kata beliau, la budda an tafaqqaha. Kata tapi kita harus bertafaqquh, itu mendalami sirah dari nabawiyah, sirah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga naktadiya bir rasul sallallahu alaihi wasallam, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi af'alihi wa aqwalihi, dalam perbuatan-perbuatan beliau, itu pada perbuatan-perbuatan beliau dan juga ucapan-ucapan beliau. Hadza huwal maqsud, inilah yang diinginkan, kata beliau. Inilah perkara yang diinginkan ketika seseorang mempelajari sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu agar dia bisa mengambil teladan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau hafizahullahu taala, wa qad kataba al-imam Ibnu al-Qayyim rahimahullah kitaban 'aziman fi fiqh as-sirah wa huwa Zadul Ma'ad fi hadyi khairil ibad. Dan sungguh al-Imam Ibnu al-Qayyim rahimahullah, beliau telah menulis sebuah kitab, itu sebuah kitab yang agung yang besar dalam masalah fiqh as-sirah, itu dalam masalah sirah nabawiyah, yaitu fiqh tentang sirah dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kitab beliau yang dikenal dengan Zadul Ma'ad fi hadyi khairil ibad. Ini Zadul Ma'ad, ini kitab beliau, kitabnya al-Imam Ibnu al-Qayyim al-Zawjiyah, yang ini adalah sangat terkenal kitab beliau tentang perjalanan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana al-Imam Ibnu al-Qayyim rahimahullah di situ juga mengambil sisi fikihnya dari perjalanan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kata beliau, wa kataba ba'dul mu'asirin kitabat minha ma huwa sahihun wa minha ma huwa sayyi'un. Dan sebagian para al-mu'asirin, itu orang-orang belakangan, orang-orang yang hidup pada zaman sekarang, sebagian mereka juga telah menulis kitabat, tulisan-tulisan, minha ma huwa sahihun, di antaranya adalah ada yang merupakan sirah yang sahih, sirah yang sahihah, wa minha ma huwa sayyi'un, dan juga ada yang sayyi', kata beliau, ada yang jelek. Wa minhum man harafa wa jaa'a bisyirkiyat, dan di antara mereka ada yang menyimpang di dalam menulis perjalanan sirah dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa jaa'a bisyirkiyat, dan mendatangkan dalam sirah tersebut kesyirikan-kesyirikan. Itu karena masing-masingnya menulis sesuai dengan akidahnya, sesuai dengan kelompoknya, sehingga kalau kelompoknya sufiyah, di situ akan dibahas sirah nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi sufinya, demikian pula dari kelompok yang lainnya mengikuti kelompoknya masing-masing, sehingga di sini dikatakan oleh beliau, wa minhum man harafa wa jaa'a bisyirkiyah, di antara mereka ada yang menulis sirah nabawiyah dan mendatangkan pada isinya dengan kesyirikan-kesyirikan, disebutkan kesyirikan-kesyirikan. Wahatin alat tabarruk bil athar, dan juga hasungan untuk mencari barakah bil athar, itu dengan asar-asar, itu peninggalan-peninggalan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu mencari barakah peninggalan-peninggalan pakaian beliau sallallahu alaihi wasallam, ataukah rambutnya, ataukah alas tidurnya, dan juga yang lainnya, bekas telapak kakinya, ataukah yang lainnya. Ini sirahnya mereka. Wa ja'ala hadha huwa al-maqsud min qira'ati sirati, dan dia menjadikan hal ini sebagai tujuan dari membaca ataukah mempelajari sirah nabawiyah, itu untuk mencari barakah. Walakin hadha la ibrata bihi, akan tapi kata beliau, ini bukan yang menjadi patokan, bukan merupakan barometer tujuan dari seseorang mempelajari sirah nabawiyah, itu dalam rangka untuk mencari barakah, bukan ini, namun tujuannya seperti yang disebutkan di atas tadi, yaitu agar kita bisa mencontoh, meneladani uswah-uswah, suri tauladan yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai macam perkara seperti yang disebutkan di atas tadi. Lianna kullan yunfiku mimma indahu, kata beliau, karena masing-masing dari penulis tersebut ini tentunya yunfik, itu memberikan sesuatu apa yang ada pada sisinya. Sufinya juga memberikan apa yang ada pada dirinya, sufinya, itu tentang kesufiannya. Demikian pula kelompok-kelompok yang lainnya, ketika berbicara tentang sirah nabawiyah, mereka akan seperti itu. Alladzi indahu syai'un jayyidun yunfiku syai'an jayyidan, orang yang memiliki sesuatu yang baik, tentunya dia akan memberikan, itu berinfak, menginfakkan sesuatu yang baik pula. Walladzi indahu syai'un radi'un yunfiku radi'an, demikian pula sebaliknya, orang yang memiliki sesuatu yang jelek, dia pun akan memberikan sesuatu yang jelek kepada orang lain. Ini bercerita tentang para penulis dari sirah nabawiyah. Ada di antara mereka yang sahih di dalam menyebutkannya, ada yang sayyi, ada yang menyimpang bahkan, itu yang menyebutkan kesirikan-kesirikan, menghasung untuk bertabarruk dengan peninggalan-peninggalan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, walhamdulillah nas'alullaha ayyahdiyana wa iyyakum wa yahdiya haula'i ila sawa'is sabil, dan segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita dan juga kepada kalian semuanya, dan juga memberikan hidayah kepada mereka kepada jalan yang lurus. Wa ayaruddahum ilal haqqi, dan mengembalikan mereka kepada kebenaran. Wa nahnu la natanaddar bihim li'alla yusibana ma asabahum, dan tentunya kita la tanaddar bihim, yaitu tidak menganggap mereka ini sedikit, supaya kita tidak tertimpa apa-apa yang telah menimpa mereka dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Walakin nas'alullaha al-afiyata, nas'alullaha ayyahdiyahum wa ayyaruddahum ila sawabi, akan tetapi kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala al-afiyah, dan juga memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada mereka dan mengembalikan mereka kepada kebenaran. Ini kita bisa mendoakan mereka, orang-orang yang seperti tadi, yang menulis sirah namun sayyi, ataukah mendatangkan dengan kesirikan-kesirikan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada mereka. Kemudian beliau menegaskan kembali, fal maqsudu min dirasati siratir rasul sallallahu alaihi wasallam huwal i'tibaru wal amalu wal iqtida'u bir rasul sallallahu alaihi wasallam wa akhdul ahkami minha. Maka yang menjadi tujuan dari mempelajari sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah al-i'tibar, yaitu mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari apa yang sudah dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal amalu, demikian pula beramal dengan apa yang sudah dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal iktida'u bir rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga mencontoh, meneladani suri tauladan yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa akhdhul ahkami minha, dan juga mengambil hukum-hukum yang ada dalam sirahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang sirahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam semenjak beliau diutus oleh Allah sampai diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berisi tentang perkara-perkara yang disebutkan oleh beliau tadi, berisi tentang ibrah, amalan-amalan, suri tauladan, suri tauladan dari beliau sallallahu alaihi wasallam, dan juga hukum-hukum yang terkait dengan permasalahan agama Islam ini. Hadza huwal matlubu, inilah yang diinginkan dari mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'anna hayatahu kullahu khairun wa kullaha ilmun wa kullaha amalun salihun kullaha jihadun wa kullaha da'watun wa kullaha ta'limun. Kata beliau, karena memang sesungguhnya kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam seluruhnya adalah merupakan khair, merupakan kebaikan, dan juga merupakan ilmu, merupakan amal salih, dan juga merupakan jihad, dakwah, dan juga merupakan ta'lim, itu pengajaran ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin waktu itu, kepada para sahabat beliau ridwanullah alaihim ajma'in. Sehingga perkara-perkara yang demikian tentunya harus kita mempelajarinya, mempelajari hayatuhu, mempelajari kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam, karena mengandung khair, mengandung al-ilm, mengandung al-amal salih, mengandung jihad, ad-da'wah, dan juga taklim serta yang lainnya. Hayatuhu sallallahu alaihi wasallam fa'idatun bil khairil azimi. Kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam ini penuh dengan kebaikan yang agung, min jami'in nawahi, dari seluruh sisi-sisinya. Kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam ini penuh dengan berbagai macam kebaikan kalau ditinjau dari seluruh sisi yang ada. Kulluha ibadatun, seluruhnya adalah merupakan ibadah. Fa'alaina an na'taniya bi siratihi sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi kita, kata beliau, untuk beriktina, benar-benar perhatian terhadap sirah dari beliau sallallahu alaihi wasallam, memperhatikan, mempelajari sirah beliau sallallahu alaihi wasallam. Wasaykhu akhadha minha sittata mawadi' muhimmah, kata beliau, dan Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah mengambil dari bagian sirah tersebut hanya sittata mawadi', itu 6 tempat saja, 6 tempat yang muhimmah, kata beliau, yang penting. Wal baqiyatu mawjudatun fi siratihi sallallahu alaihi wasallam, dan yang lainnya ini adalah merupakan perkara yang mawjudah, yang ada, yang akan didapati pada sirah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau memberikan mukaddimah bahwasanya sirah adalah merupakan perkara yang penting, hanya saja Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ini mengambil hanya 6 tempat saja, 6 poin yang terkait dengan perjalanan sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu pun terkait dengan permasalahan akidah. Yaitu kata beliau, lakin hadhil mawadi' tata'allaku bil akidah. Akan tapi 6 tempat ini adalah merupakan sirah nabawiyah yang terkait dengan permasalahan akidah. Karena memang risalah beliau kebanyakannya adalah dalam permasalahan akidah, itu. Permasalahan akidah, sehingga beliau ketika mengambil ibrah dari sirah nabawiyah sallallahu alaihi wasallam, beliau mencuplik permasalahan yang terkait dengan akidah saja. Kemudian kata beliau, kata Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala, menyebutkan di sini, yaitu menjelaskan tentang la'allallaha ayyufhimaka atau ayyufahhimaka dinal anbiya'i, semoga Allah subhanahu wa taala memberikan pemahaman, memahamkan kepada engkau tentang agama para nabi supaya engkau bisa mengikutinya, dan memahamkan kepada engkau agama orang-orang musyrik sehingga engkau bisa meninggalkannya. Kata beliau di sini, hadzal maqsudu min dirasati sirati, inilah tujuan dari mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annaka tafhamu dinal anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Yaitu engkau memahami agamanya para nabi alaihimus salatu wassalam. Tafhamu tauhida litattabi'ah wa tafhamu syirka min ajli an tajtanibah. Yaitu engkau memahami tauhid agar engkau bisa mengikutinya, mengamalkannya. Dan engkau juga memahami kesyirikan agar engkau bisa menjauhi kesyirikan tersebut. Karena enam tempat yang disebutkan oleh beliau ini terkait dengan permasalahan akidah, terkait dengan pembahasan tauhid dan juga syirik. Sehingga kalau seseorang memahami tauhid, dia akan mengamalkan dan mengikutinya. Kalau dia faham tentang syirik, dia akan menjauhi kesyirikan tersebut. Fala yakfi annal insana ya'riful haqqa faqat, balla budda ay ya'rifal haqqa wa ya'rifal batila. Maka tidak cukup seseorang itu mengenal al-haq saja, akan tetapi dia harus mengenal al-haq dan juga mengenal lawannya yaitu al-batil. Tidak cukup seseorang hanya mengenal kebenaran tanpa mengenal kebatilan. Namun dia harus mengenal kebenaran dan juga mengenal yang namanya kebatilan. Dan juga para pembawa kebenaran dan juga pembawa kebatilan. Ya'riful haqqa min ajli ayya'mala bihi. Wa ya'riful batila min ajli ayyatajannabahu. Dia mengenal kebenaran supaya dia bisa beramal dengan kebenaran tersebut. Dan dia mengenal kebatilan supaya dia bisa menjauhi kebatilan tersebut. Liannahu idza lam ya'rifil batila waqa'a fihi wa huwa la yadri. Karena kalau dia tidak mengenal kebatilan, dia akan terjatuh pada kebatilan tersebut dalam keadaan dia tidak mengetahuinya, tidak sadar bahwasanya apa yang dikerjakannya itu adalah merupakan kebatilan. Itu akibat tidak memiliki ilmu tentang kebatilan. Fa anta indama tasiru fi tariqin wa anta la ta'rifu hadha at-tariqa wa fihi hufarun wa fihi mahalik rubbama tahliku wa anta la tadri. Gambarannya adalah kata beliau, yaitu bagaikan kata beliau, maka jika engkau, fa anta indama tasiru, ketika berjalan di sebuah jalan sementara engkau tidak mengenal kondisi dari jalan tersebut, di dalamnya ada lubang-lubang, dan juga di sepanjang perjalanan tersebut ada perkara-perkara yang membahayakan. Maka kata beliau, jika engkau tidak faham tentang kondisi jalan yang akan kau lalui tersebut, rubbama tahliku wa anta la tadri. Terkadang engkau mungkin akan celaka, mengalami kecelakaan dalam keadaan engkau tidak mengetahuinya. Taqa'u fil hufari. Wa akan terjatuh dalam lubang-lubang yang ada di sepanjang jalan tersebut. Wa anta ma daraita, sementara engkau tidak mengetahuinya, tahu-tahu sudah jatuh. Lakinnaka idza darasta at-tariqah, namun jika engkau mengetahui jalan yang engkau akan lalui tersebut, fa arafta ma fihi minal masalik, dan engkau pun mengetahui ma fihi minal masalik, jalan-jalan yang akan ditempuh, jalan-jalan yang akan engkau lalui yang bisa dilalui dengan enak. Wa ma fihi minal akhtar, dan juga engkau mengetahui bahaya-bahaya yang ada di sepanjang jalan tersebut. Fa innaka takunu ala bayyinatin, maka sesungguhnya engkau berjalan di atas bayyinah, di atas ilmu, di atas pengetahuan bahwasanya kondisi jalan tersebut adalah seperti ini, seperti ini. Tatajannabul mahalik allati fit tariq, engkau pun akan menjauhi perkara-perkara yang akan membahayakan yang ada di sepanjang jalan tersebut. Demikian pula dalam kehidupan ini. Kalau seseorang tidak mengenal al-haq dan tidak mengenal al-batil, maka sungguh ini sangat membahayakan. Mengenal al-haq saja tanpa mengenal al-batil juga membahayakan. Karena khawatir orang tersebut terjatuh dalam kebatilan, menganggap bahwasanya itu adalah merupakan kebenaran dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Hadza fil umuril hissiyah, kata beliau, gambaran yang di atas tadi adalah merupakan pada perkara-perkara al-hissiyah, perkara-perkara yang bisa diraba dengan menggunakan panca indera, gambaran yang sangat jelas bagi kita, yang itu bisa diraba dengan panca indera kita. Kita akan melewati sebuah jalan sementara kita tidak mengetahui kondisinya, maka dikhawatirkan seperti yang disebutkan oleh beliau. Kemudian kata beliau, Kadzalika fil umuril aqdiyah mim babi aula. Demikian pula dalam permasalahan-permasalahan akidah. Permasalahan aqdiyah, permasalahan-permasalahan akidah itu tentunya mim babi aula. Lebih-lebih lagi engkau harus memahaminya dengan benar. Mengenal kebenaran yang ada dalam masalah akidah dan juga penyimpangan-penyimpangan dalam masalah akidah. Fala budda an ta'rifal batilah, maka harus engkau mengetahui kebatilan. Ta'rifus syirka, mengetahui kesyirikan. Wa ma hiya anwa'u, wa ma hiya asbabu, wa ma hiya alwasailu allati tuwassilu ilaihi hatta tatajannabaha. Engkau mengenal apa macam-macam dari kesyirikan, sebab-sebab yang bisa mendatangkan kesyirikan ataukah menyeret kepada kesyirikan, dan juga perantara-perantara yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Kalau engkau mengetahuinya, engkau akan bisa tatajannabaha, hingga engkau bisa menjauhi, meninggalkan dari kesyirikan tersebut. Yaqulu sya'ir, kata beliau, berkata seorang penyair, menggambarkan dari apa yang sudah disebutkan tadi, bahwa seseorang tidak cukup hanya mengenal kebenaran tanpa mengenal kebatilan. Maka dikatakan oleh seorang penyair, araftu syarra la li syarri lakin li tawakkihi, wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa'u fihi. Kata seorang penyair menyatakan, aku mengenal kejelekan bukan untuk melakukan kejelekan itu, lakin li tawakkihi, akan tetapi untuk membentengi diri agar tidak terjatuh kepada kejelekan tersebut. Seseorang mengenal kebatilan juga demikian, bukan dalam rangka untuk melakukannya, namun berjaga-jaga membentengi diri supaya tidak terjatuh dalam kebatilan tersebut. Karena kata penyair di sini, wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa'u fi. Dan barang siapa yang tidak mengenal kejelekan termasuk dari kebaikan, dia akan terjatuh kepada kejelekan tersebut. Karena yang namanya mengenal kejelekan ini minal khair, termasuk dari perkara kebaikan. Itu termasuk dari al khair, termasuk dari kebaikan. Sehingga kalau seseorang tidak mengenal asyar, dia akan terjatuh kepada kejelekan tersebut. Ini gambaran dari seorang penyair, menguatkan dari apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala. Ini mungkin yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Masih ada beberapa kalimat terkait muqaddimah yang disebutkan oleh beliau. Fa insyaallah kita akan sempurnakan pada kesempatan yang mendatang bi'nillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.